Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Sekarang kita lanjutkan tafsir ayat ke-7 yang terakhir ya. Zama alladziina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, fa aminu billahi wa rasulihi wan nuri alladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Iya. Fa'aminu billahi wa rasulih. Allah SWT memulai ayat ini dengan al-fa. Ya. Ini fungsinya apa? Fungsi maknanya apa? Kata Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir, al-fa di sini fungsi maknanya untuk kefasihan. الفصيح الدال على شرط مقدر فالفصيح حرف الفاء untuk kefasihan bahasa yang menunjukkan adanya syarat yang ditakdirkan. Jadi ini jatuh pada ya jawaban syarat-syaratnya muqaddar. Jadi diartikan bagaimana? Kita artikan oleh karena itu. Jadi alfa ini maknanya oleh karena itu atau maka dari itu. Aminu, berimanlah kalian. Nah, apa syarat muqaddar itu? Syarat muqaddar itu ditunjukkan oleh ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya berita takdzib, pendustaan orang-orang kafir mendustakan yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Ya. Maka kemudian ayat ini ya takdirul kalam ai idza kana al-amru hakada. Nah, kita syogani idza kana al-amru hakada fa saddiqu billahi wa rasuli fa aminu billahi wa rasuli. Jika demikian ya perkaranya maka karena itu, maka dari itu, jika demikian perkaranya, maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Karena kalian akan dibangkitkan. Tidak seperti anggapannya orang-orang kafir itu, akan dibangkitkan dan kalian akan ya diperiksa, diberitakan amal-amalnya seperti telah dijelaskan. Ya. Akan diperiksa, akan dibalas. Jika demikian, maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Wan nuril ladzi anzalna, dan berimanlah. Yang ketiga, maka dari itu, ya, jika demikian bagaimana berimanlah kepada Allah dan Rasulnya dan an-nur, cahaya, alladzi anzalna, yang kami turunkan. Jadi tiga. Jadi perintah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, dan beriman kepada an-nur, cahaya, alladzi anzalna, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wan nuril ladzi anzalna, dan cahaya yang kami turunkan, cahaya yang kami turunkan. Nah, maksudnya apa? Apa tafsirnya? Ya. Ibnu Katsir menafsirkan an-nur dengan Al-Quran, yakni Al-Quran. Asy-Syaukani juga dalam Fathul Qadir menafsirkan Al-Quran. Ya, beriman kepada Allah, Rasulnya, dan Al-Quran. Cahaya yang diturunkan oleh Allah, yang dimaksudnya adalah Al-Quran. wallahu bima ta'maluna khabir. Allah subhanahu wa ta'ala bima ta'malun, terhadap apa yang kalian kerjakan, amal-amal kalian, khabir, khabir maha mengetahui, maha mengetahui. Maka tidak ada yang tersembunyi dari amal-amal kalian. Sebenarnya telah lewat ya, yang lahir maupun yang batin, semuanya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya, artinya Allah akan membalasnya. Nah, kemudian ayat berikutnya, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yadkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Yauma yajma'ukum, yauma, yauma di sini mansub, bagi yang sudah tahu nahu mansub kan ya, yauma. Apa yang menasobnya ya, apa yang menasobnya, kenapa bisa mansub ya, bil fath, dengan fath, jadi bukan yaumu tapi yauma. Dan ini menentukan makna, untuk memahami makna tafsir ya, ayat ini. Kenapa yauma bukan yaumu? Ada beberapa tafsir. Nah, di antara yang disebutkan oleh Syaukani dan Fathul Qadir, tafsir yang mengatakan yauma di sini mansub, amilnya yang bekerja padanya sehingga dia mansub adalah khabir. Wallahu bima ta'maluna khabir, Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa-apa yang kalian kerjakan ya, amalan-amalan kalian. Yauma yajma'ukum, di hari Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kalian semua untuk diperiksa, diadili. Allah maha tahu, khabir, karena pengadilan itu berdasarkan ilmu, sehingga tidak terjadi kedzaliman. Allah maha adil dan telah mengharamkan kedzaliman atas dirinya, meskipun Allah kuasa melakukan kedzaliman, tetapi Allah maha suci dari itu. Allah tidak akan melakukan kedzaliman. Kenapa? Karena Allah maha adil ya, menghukumi berdasarkan ilmu dan hikmah, sehingga segala sesuatunya pada tempatnya secara persis, tidak ada yang melenceng, tidak ada yang meleset. Nah, tafsir yang lain mengatakan yauma di sini mansub, amil ya, perangkat yang bekerja padanya, beramal padanya, sehingga dia mansub, mahduf, mahduf, muqaddar, takdirul kalam ya, ditakdirkan anilnya itu, yaitu udhkur. Udhkur udkur yawma yajma'ukum liyawmil jam'. Udkur, ingatlah. Nah, begitu. Yawma yajma'ukum liyawmil jam'i. Ingatlah hari. Jadi dia maf'ul bihi dari udkur. Adapun yang pertama tadi, yang berperangkat yang bekerja padanya sehingga dia mansub, khabir, artinya dia jadi dzarf. Jadi dzarf zaman, khabirun fi yaum yajma'ukum, dia Allah Maha tahu pada hari kalian ya dikumpulkan oleh Allah. Adapun ini udzkur, jadi maf'ul bih, udzkur yauma. Ingatlah. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'. Hari Allah mengumpulkan kalian untuk hari dihimpunnya seluruh makhluk oleh Allah SWT. Ya. Jadi kita diajari, diperintah untuk selalu mengingat hari akhir, agar kita mempersiapkan diri, mempersiapkan diri dalam menghadapi hari akhir itu. Sebenarnya kita selalu diperintah dan diajari untuk mengingat kematian, untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian dan kehidupan setelah kematian sampai hari akhir. Ingat ya, di hari itu akan diadili dengan pengadilan yang maha adil, akan dibalas. Ya, hamba-hamba Allah SWT akan terbagi menjadi dua, fariqun fil jannah wa fariqun fil nar, satu kelompok dalam jannah surga dan satu kelompok dalam neraka. Maka akan tampak ya di hari itu siapa yang beruntung dan siapa yang merugi. Dzalika yaumut taghabun, makanya disebut hari at-taghabun. Itulah hari at-taghabun, hari tampak bagi masing-masing pihak siapa yang beruntung dan siapa yang merugi, bahwa dia lebih beruntung daripada yang lainnya. Kata al-ghabn ada beberapa makna, bisa dicek, dilihat, dirujuk dalam lisanul Arab, dalam kitab kamus ya, kamus yang paling lengkap lisanul Arab, penjelasan tentang makna al-ghabn. Nah, secara makna itu terkait dengan terjadinya kerugian. Nah, tertimpa kerugian. Nah, seperti hanya seorang tertimpa kerugian ketika melakukan jual beli, karena dia tidak tahu berdagang atau dia tidak mengerti harga, kemudian ya rugi besar. Dan itu juga terkait maknanya dengan masalah kelemahan akal pikiran. Kelemahan akal pikiran membuat rugi. Orang yang cerdas, bagus akalnya, pikirannya, memilih yang baik ya, bisa mencerna permasalahan dengan baik, memahami dengan baik, maka dia akan selamat dan dia akan beruntung. Beda dengan orang yang bodoh ya, akalnya tidak bisa mencerna dengan baik, tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bagus, mana yang jelek, sehingga dia menderita kerugian. Nah, dalam urusan-urusannya, nah, itu gambaran makna al-ghabn. Nah, Tafsir ayat ini kembali ke situ maknanya. Dzalika yaumut taqabun. Ya. Jadi yauma yajma'ukum liyaumil jam'i. Hari Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kalian semua untuk yaumil jam', hari dikumpulkannya seluruh makhluk, yaitu hari kiamat ya. Yaumil jam'i, yaum jam' jami'al makhluqat fil mahsyar. Dikumpulkannya semua makhluk di padang mahsyar untuk diadili oleh Allah Subhanahu wa taala di mahkamah pengadilan Allah yang Maha Adil. Dzalika yaumut taqabun. Itulah ya yaumut taqabun. Hari yang semua pihak melihat. Jadi tampak bagi semua pihak melihat nasibnya masing-masing. Siapa yang beruntung, siapa yang merugi. Ahlul jannah melihat ahlul nar. Mereka ya dengan itu mengetahui diri mereka telah beruntung. Mereka telah mengambil manfaat dari akal mereka yang dipergunakan dengan baik sehingga mereka memilih jalan yang selamat. Tentunya dengan taufik Allah SWT sehingga mereka beruntung. Dan mereka melihat ahlun nar telah merugi dengan kerugian yang besar. Itu kerugian yang hakiki tentunya, sudah tidak mungkin diperbaiki dikarenakan kebodohan-kebodohan mereka, kebodohan mereka di dunia memilih kekufuran. Nah, itu makna taghabun. Jadi ini salah satu nama dari nama-nama hari kiamat dan maknanya itu tadi. Nah, mari kita baca tafsir. Sebagian ahli tafsir menjelaskan makna itu. Ibnu Katsir mengatakan dalika yaumut taghabun. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, huwa ismun min asma' yaumil qiyamah. Taghabun adalah salah satu nama dari nama-nama hari kiamat. Wa dalika, masih kelanjutan ucapan Ibnu Abbas, wa dalika anna ahlal jannati yaghbinuna ahlan nar. Yaghbinuna ahlan nar. Hal itu dikarenakan ahlul jannah, penduduk surga, mereka keberuntungan dan mereka melihat, menganggap ya, ahlun nar dalam kerugian besar karena kebodohan mereka, karena kebodohan akal-akal mereka memilih jalan menuju neraka. Wa kadza qala Qatadah wa Mujahid. Demikian pula kata Qatadah dan Mujahid. Dari kalangan tabi'in. Nah. Wa qala Muqatil Ibnu Hayyan, berkata Muqatil Ibnu Hayyan, la ghabna a'zamu. Tidak ada kerugian yang paling besar min ayadkhula haula'i ilal jannah, daripada melihat kenyataan fakta mereka masuk jannah, wa yadhhabu biula'ika ilan wa yadhhabu biula'ika, na'am, wa yadhhabu biula'ika ilan nar, wa yadhhabu biha ya biula'ika ilan nar. Na'am, berubah. Nah, biulaika ilan nar. Wa yadhhaba biulaika ilan nar. Yang sana ahlul jannah masuk surga, kemudian yang ini digiring, yakni mereka kelompok yang satunya di digiring, diseret masuk dalam neraka. Tayyib, ini keterangan Ibnu Katsir. Keterangan Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir mengatakan dzalika yaumut taghabun, yakni anna yaumal qiyamati huwa yaumut taghabun, yakni maksudnya bahwa sesungguhnya hari kiamat itu adalah hari at-taghabun. Wa dzalika annahu yaghbinu fihi ba'du ahli al-mahsyar ba'da. Hal itu dikarenakan sesungguhnya sebagian dari sebagian kelompok yang hadir di padang mahsyar, ya, memandang, menganggap rugi sebagian yang lainnya, dan dirinya telah meraih keberuntungan atas mereka. Fayagbinu fihi ahlul haqq ahlul batil, maka ahlul haqq merasa diri mereka telah meraih keberuntungan terhadap ahlul batil yang memusuhi dan memerangi mereka dulu di dunia. Wayagbinu fihi ahlul iman ahlul kufr, ahlul iman, orang beriman merasa mereka telah meraih keuntungan atas ahlul kufur, orang kafir yang dulu memusuhi mereka. Wa ahlul ta'ah ahlul ma'asiyah, itu pula orang-orang yang taat merasakan demikian, ya, terhadap ahlul ma'asiyah dan melihat mereka merugi. Wala ghubna a'zamu min ghubni ahlil jannah ahlan nar inda dukuli haulal jannah wa haulain nar. Tidak ada kerugian yang paling besar yang diderita dari penderitaan ahlun nar, dan keberuntungan yang paling besar dari keberuntungan yang diraih oleh ahlul jannah, tidak ada keberuntungan yang paling besar yang dipetik dari keberuntungan ahlul jannah, dan mereka merasa beruntung ketika melihat ahlun nar masuk dalam neraka sementara mereka masuk dalam jannah, dan mereka menganggap ahlun nar mereka adalah orang-orang yang lemah akalnya, bodoh, ya, kenapa memilih jalan itu sehingga menderita kerugian sedemikian rupa dalam an-nar. Ya, jadi ahlul jannah hari itu mereka, ya, sudah melihat kenyataan dan merasakan mereka telah beruntung atas ahlul nar. Nah, karena keimanan mereka, ya, karena mereka telah menggunakan akal mereka, memanfaatkan mereka dengan baik dalam melihat permasalahan dan melihat perkara. Nah, dan di sini digambarkan oleh Syaukani, yuqalu wabint fulanan idza bay'tuhu au syaraituhu fa kana an-naqsu alayhi wal ghalabah. Nah, jika melakukan jual beli, nah, apabila aku menjual kepadanya atau membeli darinya, ya, ketika dikatakan aku beruntung, meraih keberuntungan atasnya ketika berjual beli dengannya, artinya dia yang beruntung, ya, dan yang sana yang rugi. Nah, kata qala al-mufassirun, demikian kata al-mufassirun. Nah, jadi, dan juga sudah ana nukil tadi bisa jika ingin tambah lebih lengkap baca Lisanul Arab, itu penjelasan makna al-ghabn taghabun. Nah, barakallahu fikum. Dan tafsir As-Sa'di juga ada keterangan yang semisal dengan ini, semakna dengan ini. Nah, untuk sementara kita potong sampai di sini karena waktu. Kita lanjutkan insyaallah. Subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.